Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mencari motivasi ibu-ibu di beberapa tempat dengan pengalaman-pengalaman saya. Apakah berdosa dengan membagi pengalaman ini kepada ibu-ibu, yang mana juga saya ingin bertanya. Seperti saya ketahui, banyak sekali doa-doa yang ada di dalam Al-Quran untuk mendoakan anak cucu. Kira-kira dapatkah Ustadz memberikan nomor-nomor surat ayatnya untuk saya jabarkan kepada ibu-ibu, karena saya takut salah Ustadz. Di situ saya akan menyelipkan dalam ceramah-ceramah saya di depan ibu-ibu. Memberikan motivasi penting, motivasi untuk agama, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita sudah berurusan dengan agama, sederhana, orang bisa menjadi alim dalam waktu singkat. Jangan ngarang. Nisbatkan kalimat kepada orang lain, kepada orang yang mengajari kita. Kadang kita sering sombong. Kataku, pendapatku. Nah, Anda mungkin seorang pakar ekonomi, pakar politik. Anda mungkin adalah seorang dosen bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Lalu ingin Anda terjun di dunia dakwah, boleh. Bagaimana saya bisa ngaji? Anda gulaan. Apa yang Anda peroleh di majlis, Anda sampaikan, jangan Anda tambah-tambah. Itu saja, tapi kalau sudah berlebihan mulai ngarang, ini berbahaya. Apa yang Anda peroleh hari ini? Saya mendengar pengajian di tempat ini, diceritakan begitu di sini. Karena Anda bukan fannya. Kecuali memang orang ahlinya mengumpulkan ilmu dari sana sini, kadang dikeluarkan dengan bahasanya sendiri. Tapi kalau Anda sebagai orang yang misalnya memang bukan ahli ilmu, tinggal Anda menyampaikan, hari ini saya mendengar pengajian di majlis saya, bahwasanya kita harus meningkatkan ini, takut kepada Allah dalam hal ini. Caranya adalah begini, sederhana. Tapi kalau sudah berani menafsiri Al-Quran dengan otaknya sendiri, ngarang sendiri, ketahuilah seolah-olah dia berjalan di jalan Allah, tak taunya dia menginjak api neraka. Jadi ini perlu insaf, kalau tidak tahu tanya. Dan jangan sampai kita malu mengatakan aku tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau ditanya orang, biar nanti saya tanyakan guru saya, Masya Allah. Dan Anda tadi merasa bersyukur karena Allah telah membimbing Anda kepada tempat ibadah, tempat mulia pengajian. Dan memang yang Anda syukuri itu benar, Insya Allah Anda terus membimbing, Allah akan membimbing Anda menjadi seorang da'iyah, ustazah. Jadi ustazah kan tidak harus mondok ya. Kita punya seorang teman, seorang motivasi, dia dari pilot. Tapi motivasi Islam, ya sekedar semampunya. Misalnya yang dipahami makna manajemen Islam saja, sederhana. Tidak manajemen, seorang ngerti manajemen, dia pengen berdakwah, kemampuannya dia ukur, enggak akan melebihi. Ternyata dengan sederhana, bagaimana menjadi manajer yang baik? Dia itu belajar sifat-sifat Nabi Muhammad sedikit, sifat Nabi itu hanya 4 yang diketahui, padahal sifat yang lain banyak ya. Dari sifat 4 inilah seorang manajer bisa menjadi manajer yang baik. Yang pertama apa? Siddiq, jujur. Ya, kalau jadi manajer harus jujur. Tabligh. Tabligh itu apa? Bisa menyampaikan ngomong yang enak, yang baik. Jangan sampai menjadikan orang sakit. Fatonah, cerdas menanggapi permasalahan ya. Diterjemahkan begitu saja sudah sederhana. Di samping mengukuhkan makna keimanan kepada Nabi, di situ adalah dia memberikan satu ilmu yang baru, mengislamkan ilmu manajemen. Tapi tidak boleh ngarang. Berangkat dari pemahaman tentang syariat yang sedikit, boleh, tidak ada masalah orang berdakwah. Tapi di saat tidak tahu, tidak tahu. Adapun masalah ayat as-suci Al-Quran, wah ini berat ya. Kalau membaca ayat as-suci Al-Quran, terjemahan tidak membantu. Kecuali Anda di saat membaca terjemahan dengan guru atau dengan buku tafsir yang luas. Terjemahan itu adalah lafziyah, letterlek ya, terbatas kepada lafaz, karena Anda enggak paham orang apa itu. Jadi perlu pemahamannya dari ulama lain, ngaji kita. Enggak ada masalah datang kepada ulama, satu ayat saja saya belajar gimana pensyarahannya, guru, ustaz, ustazah. Setelah itu Anda jabarkan boleh-boleh saja. Dan satu, kita punya satu catatan tulisan tentang bagaimana Anda menjadi juru dakwah yang sesungguhnya, di antaranya adalah insyaf. Kami letakkan di yang paling pertama, insyaf. Insyaf itu bagaimana? Kalau tidak tahu, mengatakan tidak tahu. Dan insyaf itu adalah menjadikan Anda kemana-mana membawa notes. Kalau ada faedah, dicatat. Karena Anda ustazah. Jangan sampai nanti ingat apa yang diomongin tadi ya, kayaknya enggak. Dia catatan jelas tadi. Ini kemana-mana notes ya. Dai pemula harus di bukunya ada notes terus. Kalau enggak ada notesnya, wah bahaya ini. Catatan kecil, faedah, faedah, faedah. Lah ini, nanti dalam setahun, dua tahun sudah punya tabungan gede. Nah ini insyaf. Jadi kalau ada ilmu baru, catat. Kalau tidak ngerti, tanya. Lihat, cepat pinter itu. Alim nanti. Ini diantaranya beberapa poin untuk menjadi juru dakwah. Nanti ada hal-hal yang lainnya.